السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة tuan tuan dan puan puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam kuliah bulanan, kuliah Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan mulakan dalam bab yang baharu, bab yang ketiga, bab berkenaan sabab. Ini susunan yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi meletakkan bab yang pertama berkenaan niat, ya, kemudian bab yang kedua, ya, berkenaan taubat. Adapun bab yang ketiga yang kita akan bahaskan pada malam ini ialah berkenaan sabab. Jadi barangkali ada boleh kita renungkan apa kaitan antara, ya, bab tentang niat, ya, kemudian taubat, kemudian yang ketiga sabar yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah yang mungkin kita dah perasan dalam bab dua bab sebelum ni, dan juga seperti mana dalam bab-bab yang akan datang. Dalam bab yang ketiga ini, ya, seperti biasa Imam An-Nawawi, ya, membawakan nas-nas ayat Al-Quran terlebih dahulu tentang tajuk bab yang dibahaskan, ya, disusuli dengan hadis-hadisnya. Jadi kita perhatikan ayat Al-Quran yang pertama dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan mungkin tuan-tuan perhatikan, saya tidak akan membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sebaliknya saya akan bacakan sahaja ayat-ayatnya. Dan sebabnya ialah tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau ada yang tertanya-tanya, ialah kerana kita membacakan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, dalam bentuk pendalilan dan bukan untuk tujuan tilawah. Ya, seperti, ya, tuan-tuan lihat ayat yang pertama sahaja, ya, Imam An-Nawawi tidak membawanya secara penuh. Ya, jadi kalau kita nak baca secara tilawah, mana mungkin kita membaca ayat itu, ya, sekerat-sekerat. Ya, paling tidaknya kita kena baca satu ayat itu sepenuhnya, ya, sebelum kita boleh berhenti. Jadi, ya, tanpa kita membaca isti'adah, ya, kalau berbanding kalau kita nak baca secara tilawah, ya, jadi kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab yang ketiga ini. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Surah Ali Imran ayat 200. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan atau dan makanan, ya. Dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Firman Allah, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Atau bukan, ya, perkataan hanya tu tak perlulah, ya. Perkataan hanya tu tidak ada dalam ayat yang kita baca tadi. Ya? Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, Ya, perkataan lah pun tak payah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Firman Allah, "Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika la min azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Surah Muhammad ayat 31. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan tentunya ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamaannya atau dan fadilatnya sangat banyak, ya, lagi diketahui, ya, dikenal atau diketahui. Baik, kita ambil satu hadis, ya, dalam bab ini, hadis 26. وعن أبي مالك وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم daripada مالك الحارث Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah walhamdulillah kedua-duanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, sedangkan salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita, Al-Quran adalah hujah bagimu atau atasmu. Semua orang berangkat pagi atau semua orang berangkat pada waktu pagi. Menjual untuk, ya, kita boleh tambah, untuk menjual dirinya, maka dia memerdekakannya atau membinasakannya. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan bab yang ketiga dalam kitab Riyadhus Salihin ini tentang sabar. Ya. Tidak dinafikan bahawa setiap seorang daripada kita perlu bersabar. Perlu melatih diri kita untuk bersabar dalam segala keadaan. Ini kerana, kenapa kita perlu melatih diri kita bersabar sentiasa? Tuan-tuan, sedar tak sedar, sabar itu perlu sentiasa. Bukan pada waktu-waktu yang tertentu saja. Bahkan bukan pada waktu-waktu, bukan pada waktu susah. Seperti yang barangkali kita sangka. Malah, kalau kita perhatikan, manusia dia dalam dunia ini, dia antara dua keadaan. Kita takkan lari dari dua keadaan. Sama ada dalam keadaan senang, dalam keadaan dilimpahi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam keadaan diuji, diuji dengan suatu musibah atau diuji dengan sesuatu kesusahan, maka kita kata dalam kedua-dua keadaan kita kena sabar, sedar tak sedar. Jika kita dalam keadaan senang mendapat diberi nikmat, nikmat kelapangan, nikmat kenyang, nikmat kesihatan dan sebagainya, maka kita perlu bersabar dari erti kata bersabar untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Kita jangan sampai kita lupa diri. Orang yang lupa diri maknanya dia telah terlepas dari tali kekang sabar. Kita bersabar dalam menggunakan nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita yang berbagai macam dan rupa dalam ketaatan kepadanya. Pendek kata, kita bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Ketaatan ya pada waktu berlapang, ketaatan pada waktu semasa sihat, ketaatan ya semasa masih bertenaga. Kita bersabar. Maknanya kita tekun diri kita di atas ketaatan kepada Allah di waktu senang. Demikian apabila kita berdepan dengan kesusahan pun kita perlu bersabar. Bersabar menahan diri daripada menzahirkan sebarang perkataan atau perbuatan yang menampakkan diri kita tidak dapat menahan diri berdepan dengan ujian atau cobaan tersebut. Malah kita menahan hati kita, kita menahan lisan kita dan juga anggota kita daripada menzahirkan apa sahaja yang boleh dikira ya, yang dianggap bertentangan dengan erti sabar. Kalau hati dengan kita merasa tidak senang dengan apa yang Allah takdirkan atas kita, atau kita mempersoalkan apa yang telah kita diuji dengannya, kita menahan lisan kita daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Kenapalah aku diuji begini? Kenapalah baru sekarang aku nak ditimpa atasku begini dan begitu? Demikian juga kita menahan anggota kita daripada ya memukul, daripada menghentak, apa sahaja perbuatan ya yang menampakkan hati kita ya atau diri kita tak dapat nak menahan diri berdepan dengan cobaan yang Allah datangkan ke atas kita ya. Pendek kata, nak kata seorang manusia sentiasa dalam keadaan perlu bersabar. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan secara fokus dan konsisten. Kita perlu taat kepada Allah sentiasa. Betul atau tidak? Kita perlu dalam taat lawan dia derhaka. Bila masa kita boleh menderhaka kepada Allah? Jawapan ini tidak ada. Tak mungkin. Bahkan kita perlu sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ini perlu kepada sabar. Sebab hati ada kalanya memberontak, hawa nafsu membisik, nafsu bergelojak untuk melakukan hal-hal maksiat dan sebagainya. Maka kita perlu menahan diri kita ya dalam melaksanakan ketaatan ya kepada Allah dengan ikhlas dan benar ya, melaksanakannya secara benar. Maka ini perlu kepada kesabaran. Demikian juga kita perlu bersabar daripada melakukan hal-hal maksiat hal-hal yang didorong oleh nafsu, syahwat. Ini perlu, semua perlu kepada kesabaran. Menahan diri, menolak bisikan-bisikan godaan-godaan, ya. Maka ini yang kita katakan tadi, ya, bahawa kita perlu sentiasa bersabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar daripada menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, kita kata sabar berdepan dengan cobaan dan ujian yang Allah takdirkan ke atas kita tanpa kita mengeluh atau merintih, melahirkan rasa tidak senang, tak puas hati dan sebagainya. Apa hukum sabar, tuan-tuan? Apa hukum sabar? Jadi kalau tuan-tuan dah perhatikan keadaan-keadaan yang dilalui oleh manusia yang kita sebut tadi, keadaan senang, keadaan susah, di mana kedua-duanya kita kena sabar. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa sabar itu adalah wajib. Sabar itu adalah wajib. Manusia perlu sentiasa bersabar seperti yang kita sebut tadi. Setiap hari kita kena sabar. Sabar dalam hal-hal kebaikan seperti mana sabar dalam hal-hal keburukan. Masing-masing ada bentuk sabar dia masing-masing, ya. Jadi kita perhatikan ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Kita perhatikan Allah menyeru para hamba-Nya dengan sifat beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nak mengatakan bahawa hanya mereka yang beriman yang mempunyai atau yang boleh melakukan hal-hal ini. Hanya orang beriman yang ada sifat-sifat sabar ini. Jadi Allah memerintahkan para hamba-Nya yang beriman supaya tetap teguh dalam mentaatinya serta tetap teguh dalam menjauhi hal-hal maksiatnya dan tetap teguh dengan redha, dengan takdir ketentuan Allah ke atas hamba-Nya. Kemudian dalam ayat yang kedua, Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Dan sesungguhnya kami akan menduga kamu dengan sedikit bi syai'in. Tuan-tuan perhatikan, ya, kalimah bi syai'. Bishai maknanya dengan sedikit. Ya, seperti dalam terjemahan. Dan kami akan menduga kamu dengan sedikit ketakutan. Ya, benda-benda yang Allah duga manusia dengannya. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa maknanya dengan kematian. Ya. Kekurangan jiwa maknanya kematian. Serta kekurangan makanan. Ini bentuk-bentuk dugaan yang Allah datangkan ke atas manusia. Nak atau tidak, dugaan ini akan datang atas manusia. Dan ini antara apa yang Allah telah tetapkan. Sunnatullah al-kauniyah. Ketetapan takdir Allah dalam alam ini. Bahawa kehidupan macam ni. Begitulah, ya, keadaan kehidupan manusia di dunia ini. Biasa mungkin kita dengar, ya, ucapan seperti, ya, kehidupan itu ibarat roda. Ini kita kata pembayangan atau contoh yang dibawa oleh manusia. Jadi kita kata insya-Allah tak ada masalah kita nak kata, kalau kita nak kata macam tu. Tapi maksud di sini ialah bahawa keadaan manusia ni tak pernah statik. Tak pernah, ya, sama saja. Atau tak pernah dalam keadaan senang je memanjang. Atau tak pernah juga dalam keadaan susah je memanjang. Tak, dia ada pasang surut, dia ada naik turun dia, ya. Bukan setiap hari kita bukan setiap hari kita berdepan dengan kematian. Bukan setiap hari kita berdepan dengan keadaan takut. Takut di sini, tuan-tuan, mungkin ada yang tertanya-tanya. Takut di sini maknanya takut daripada musuh. Ya. Takut daripada musuh. Sama ada kerana perang atau kerana keadaan gawat, ya. Keadaan keadaan jadi kacau bilau, huru-hara dan sebagainya. Ya, ini keadaan takut. Ya. Seperti yang kita lihat di setengah negara yang bergolak. Maka kehidupan masyarakat di sana diselubungi ketakutan. Jadi tapi nak kata bahawa tak mungkin ya sepanjang hidup kita hidup dalam ketakutan. Tak mungkin. Ya. Itu Allah kata di awal ayat ni, kami akan uji kamu dengan sedikit. Maknanya hanya sebahagian saja apa yang kita berdepan dengannya, itu hanya sekelumit saja. Ya. Kerana dari semasa ke semasa kita tengok ada sahaja orang yang diuji dengan lebih dahsyat daripada kita. Ya. Nah, itu maksud dia. Bahkan kita dalam hal-hal cobaan diperintahkan supaya kita melihat orang yang di bawah kita, jangan kita lihat orang yang di atas kita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan membuatkan kita lebih bersyukur. Ya. Bersyukur dengan apa yang ada. Apabila kita melihat orang yang di bawah kita. Nak kata bahawa berdepan dengan ujian, pastinya ada orang yang diuji lebih lebih berat lagi daripada kita. Ya. Dan ujian kita pun dia datang silih berganti. Ya. Jadi Allah mengatakan bahawa dia menguji hamba-Nya ada kalanya dengan kesenangan, ya, kemudahan, kegembiraan. Seperti mana ada kalanya Allah uji hamba-Nya dengan ketakutan, ya, dengan musibah, mudarat. Allah juga menguji hamba-Nya, ya, mudarat ini, mudarat atau cobaan ini boleh jadi dalam rupa ketakutan atau kelaparan atau kekurangan harta, ya, kemiskinan. Allah juga menguji hamba-Nya dengan kematian orang-orang yang dekat dengannya, daripada kalangan ahli keluarga, ibu bapa, anak beranak, ya, saudara mara, jiran tetangga dan seumpamanya. Demikian juga Allah uji hamba-Nya dengan keadaan kemarau, kurangnya makanan. Maka barang siapa yang bersabar dalam berdepan dengan ujian-ujian yang bermacam-macam rupa ini, dia akan memperoleh ganjarannya. Sedangkan mereka yang mengeluh dan mereka yang mencemooh cobaan yang menduganya, maka mereka akan mendapat balasan hukuman yang setimpal. Kerana itu di akhir ayat ini, surah Al-Baqarah 155 ini, Allah kata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa mereka diberikan khabar gembira? Kerana Allah menjanjikan mereka pahala, ya, ganjaran berlipat ganda, bahkan syurganya di hari akhirat nanti. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Apa artinya, tuan-tuan? Apa maksud ayat ini? Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nak mengatakan bahawa pahala sabar itu tidak terhad. Berbanding kalau kita lihat dalam dalam pahala ibadah-ibadah. Allah menyebut, ya, seperti contoh, ya, dalam pahala solat berjemaah, Allah sebut bahawa pahalanya dilipat gali gandakan berbanding kalau kita solat bersendirian sampai 25 atau 27 kali ganda. Anak-anak ada dispesifikkan, ada ditetapkan. Adapun sabar, kita lihat dalam ayat ini Allah kata dia adalah tanpa batas, ya. Maknanya dia ada tanpa had, tak ada nilai maksimum dia. Dia kembali kepada apa yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya untuk kesabarannya itu, ya. Allah memberi balasan atas sabarnya itu tanpa batas, ya. Kemudian kita lihat dalam ayat seterusnya Allah kata wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Kita perhatikan Allah kata orang yang bersabar dan memaafkan, ya, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Saya khawatir bila dalam terjemahan, sering sahaja dalam terjemahan, ya, nas-nas atau hadis-hadis, kita berdepan antara cabaranlah dalam terjemahan, ialah maksud dalam ayat atau hadis tak sampai kepada kita. Perkataan dalam terjemahan itu tidak menggambarkan apa yang dimaksudkan dalam sesuatu nas itu. Dan saya khawatir dalam ayat ini pun sama. Allah kata dalam ayat 43 surah Syura ni, orang yang bersabar dan memaafkan, inna dhalika la min azmil umur. Dalam terjemahan kita sebut, yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Nak mengatakan bahawa, ya, maksud ayat ini, barang siapa yang bersabar dan memaafkan. Memaafkan di sini maknanya boleh kita kata dia memaafkan dalam hal-hal yang melibatkan antara hubungan sesama manusia. Jika ada yang melakukan kesalahan, ya, terhadap kita dan seumpamanya. Kita diperintahkan untuk bersabar, ya, jangan marah. Jangan mengamuk. Jangan nak berdendam, jangan nak nuntut balas. Ya, jangan bertindak balas. Sebaliknya bersabar dan memaafkan. Maafkan. Beri dia ruang. Ketepikan dia. Tak usah nak diperkirakan kesalahan yang dilakukan itu. Kemudian Allah kata, inna dhalika la min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah, ya, azmil umur maknanya, kalau dalam terjemahan kita kata hal-hal yang tak diutamakan. Tetapi azm kalau saya kira dalam perkataan azm kita guna azam. Azmil umur, azm tu keazaman. Azmil umur boleh kita kata itu menunjukkan keazaman tinggi seseorang itu. Orang yang mampu bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain, itu tanda keazaman tinggi atau itu tanda budi pekerti. Itu tanda kekuatan jiwa seseorang itu. Dan memang begitu. Kalau sesiapa yang dapat mengawal dirinya bila berdepan dengan cobaan dan seumpamanya, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Siapa yang dapat mengawal diri apabila berdepan dengan cobaan atau dugaan, berdepan dengan gangguan daripada orang dan sebagainya, ya, apabila ada yang mengapa-apakan dia, kalau ada yang melangkaui batasan hak dia, kalau ada yang ambil hak kita, menzalimi kita, menindas kita, cuai dalam menjaga hubungannya dengan kita dan sebagainya. Ya, tidak dinafikan bahawa benda-benda macam tu kita tak suka. mungkin akan menimbulkan rasa tak senang dan sebagainya. Tapi kalau seseorang itu dapat menahan dirinya, mengawal dirinya dan tetap tenang, sabar, dapat kawal diri, maka ya itu adalah orang yang luar biasa. Itu maknanya orang seperti itu dia sentiasa dalam keadaan dia sentiasa dalam keadaan mengawal diri. Tidak ada orang lain dapat mempengaruhi dia. Tindak tanduk orang-orang di sekeliling tak mampu untuk membuatkan dia bertindak balas. Yani segala apa yang dia buat, segala apa tindakan yang dibuat adalah hasil daripada keinginan dia sendiri. Dan tentunya dengan berdasarkan berdasarkan kebijaksanaan, berdasarkan pemerhatian dan pilihan dia sendiri. Bukan kerana apa orang bukan kerana sesuatu tindakan daripada orang lain. Ini sebagai contoh, ya. Kalau ada orang mencemooh dia, ada orang mengejek dia, mencela dia, memaki hamun dia, perkataan orang-orang itu tidak mempengaruhi dia. Ibarat masuk tangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tidak memberi apa-apa kesan kepada dia. Dia dengar, bukan dia pekak. Dia dengar apa orang itu cakap. Tapi nak kata bahawa perkataan orang-orang, perkataan-perkataan buruk daripada orang yang mencela dia, tidak mempengaruhi dia, tidak membuatkan dia jadi emosi. Dan kalau dia nak bertindak sekalipun, bukan kerana perkataan orang itu. Bukan kerana ya emosi dia tergerak kerana perkataan orang itu. Sebaliknya, kalau dia nak bertindak, kalau dia nak bercakap sesuatu, adalah hasil penakulan dia. Hasil pemerhatian dia tentang apa yang tindakan yang sewajarnya dia dilakukan. Seperti dengan dia menegur orang itu, seperti dengan dia ya mengucapkan salam. Ada orang cela dia, dia memilih untuk selepas dia perhati melihat orang yang mencela tu dia tidak layak untuk dia ya duduk terus kekal bersama dia, maka dia ucapkan salam, assalamualaikum, dan dia jalan. Lihat ya, maka orang yang macam ni kita kata adalah orang yang mempunyai keazaman, kecekalan, ketabahan yang luar biasa. Dan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang sedemikian ya termasuk dalam hal-hal yang diutamakan. Termasuk dalam hal-hal yang menunjukkan kehebatan orang tersebut. Orang yang mempunyai kesabaran. Bukan dia tak ada perasaan. Bukan dia penakut. Dia bukan tak ada sifat kelelakian. Sifat cemburu dan seumpamanya. Bahkan dia ada. Hanya sahaja, ya, tindak balas dia tertib, ya, penuh dengan kebijaksanaan dan kewarasan. Bukan seperti orang gila. Sering sahaja kita lihat, kalau ada seorang itu marah, sehingga dia tak dapat kawal diri. Kenapa jadi macam tu? Kenapa kalau ada orang yang marah, mengamuk, ya, biasa kalau kita tengok di jalan raya, ini satu contoh yang mudahlah. Di jalan raya, kalau ada berlaku perselisihan faham di jalan raya, tengok kadang-kadang kita tengok tindak balas. Ini dalam dalam bahasa Inggeris disebut sebagai road rage. Ya. road rage. Road rage ni dia lebih kepada maknanya kalau bahasa kita, kita kata something jalanan. Seumpamanya lah. Ya. Maknanya sebab marah dia sampai jadi something. Kerana orang bawa kereta tak betul, dia marah, dia jadi naik kepala. Dia bertindak balas. Barangkali dia boleh langgar kereta dia dengan orang tu, dia boleh sampai kejar ya, dan sebagainya, tahan orang keluar, pergi berdepan, konfrontasi, ya, marah-marah, tinggi suara dan sebagainya. Jadi mengamuk, mungkin sampai pecahkan tingkap dan sebagainya. Ini kita nak, di sini persoalan tuan-tuan. Adakah ini tindak balas, ya, reaksi orang yang waras, orang yang tenteram, tenang dan senang, atau ini lebih sinonim dengan reaksi balas orang yang seperti hilang kewarasan? Kita kata ini macam orang gila. Ini orang gila. Ini seperti orang gila. Ini hanya kerana perselisihan faham di jalan raya, dia hampir jadi seperti orang gila. Apa maksudnya? Ini menunjukkan betapa tidak terkawalnya individu tersebut. Nak menunjukkan bahawa dia orang yang lemah. Orang yang lemah walaupun dia nampak macam dia garang dan sebagainya, tetapi jiwanya lemah. Mudah, ya, mudah melenting, marah dan sebagainya, ya. Baik, kemudian Allah kata ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar dan solat itu sebagai penolongmu. Apa artinya tuan-tuan? Apa artinya jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu? Maksud di sini ialah bahawa bila kita diduga kita mendapat cobaan, ya, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita manusia bersifat lemah, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Sungguh manusia ni dijadikan serba-serbi lemah, ya. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan cubaan-cubaan? Kita asal kejadian kita manusia, asal kejadian kita lemah. Kita serba-serbi lemah, kekurangan. Ditambah lagi dengan cubaan dan ujian. Yang ini kelemahan atas kelemahan. Bagaimana kita nak menghadapi cubaan dan ujian kehidupan ini? Di sini Allah kata dalam ayat Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah 153, ista'inu bis-sabri was-salah. Allah memberi panduan dan petunjuk kepada kita. Supaya Allah menyarankan kita supaya kita jadikan sabar dan solat sebagai penguat diri kita. Supaya kita dapat mengharungi cabaran dan ujian itu dengan kecekalan, ketabahan dan kegigihan. Sebab kalau kita nak mengharunginya sendiri, bahaya. Kalau kita nak berdepan dengan cobaan itu sendiri-sendiri, atas sangkaan awal kita, kita mampu mengharunginya, itu adalah pendekatan yang salah. Kita manusia lemah. Kita tak mampu untuk nak mengharungi cobaan itu bersendirian. Tanpa bantuan daripada Allah. Bahkan kalau kita bergantung pada diri kita sendiri, itu adalah jalan kebinasaan. Ya. Jalan kebinasaan, ya, kalau kita sekadar, ya, bergantung pada diri kita. Bahkan kita diperintahkan supaya mendapatkan pertolongan dan penguat dengan jalan sabar. Apa arti sabar? Menahan diri kerana Allah. Itu maksud sabar. Jadi jangan ingat sabar tu tahan diri je, tak. Tahan diri, sabar itu ibadah. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa sabar atau ibadah dalam apa juga jenis ibadah, syarat pertama kena ikhlas. Jadi kalau kita sabar, kita tahan diri, bukan kerana, tapi kerana kita takut. Kita takut nak bertindak balas orang yang mengganggu kita tu, orangnya badan besar. Jadi kita tahan diri. Dari zahir nampak macam kita sabar. Sebab kita tahan diri, kita tak bertindak balas. Tetapi ternyata bahawa sabar kita itu bukan sabar dengan erti kata yang sebenar. Kerana kita hanya menahan diri sebab kita takut. Jadi itu bukan sabar. Ya? Jadi Allah memerintahkan supaya kita mendapat, mengambil pertolongan dan penguat diri dengan cara sabar. Mengikat hati kita dengan Allah. Menahan diri kerana Allah. Berpaut kepada Allah. Dan dengan cara salat. Kerana salat itu adalah tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam solat itulah kita memohon dengan Allah, meminta daripada Allah, berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, merintih, mengadu kepada Allah akan cubaan yang kita hadapi itu. Dan ini satu peringatan juga tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Barangkali seseorang itu berdepan dengan cubaan, gangguan, ujian, lalu dia pergi merintih di media sosial. Dia merintih di muka buku, Facebook dan sebagainya. Dia tulislah apa ujian dia hadapi. Oh, aku hari ni ada orang buat macam ni macam ni, ada orang kata aku macam ni, ini membuatkan aku marah sangat, tak guna betul orang macam ni macam ni. Dia mengadu di media sosial. Media sosial maksud di sini maknanya dia bercerita kepada umum. Jadi dia mengharapkan simpati daripada umum. Dia bukan mendapatkan kaunseling daripada sahabat dekat, teman rapat dan seumpamanya. Itu lain. Itu tak salah. Tapi ini yang kita nak cerita tentang perbuatan merintih, mengadu kepada umum melalui media sosial dan seumpamanya. Tentu kita kata ini cara tak betul. Ya? Bila kita merintih macam tu, kita bercakap dengan siapa? Kita bercakap dengan tak sesiapa yang membaca tulisan kita dan sebagainya. Sebab kita bukannya bercakap dengan orang per seorang, kita bercakap dengan umum. Ya, kita hantar tulis hantaran kita itu kepada public, kepada umum. Jadi cara itu salah, ya. Dan barangkali orang yang membaca mereka tak ada rasa simpati pun dengan kita. Mungkin ada yang baca, padan muka kau. Ya. Jadi ini nak kata maksud di sini bahawa pendekatan yang seperti ini adalah pendekatan yang salah dan dangkal, ya. Apa guna kita buat macam tu sedangkan dia hanya menunjukkan, ya, kedangkalan cara kita berdepan dengan sesuatu isu, ya. Kalau kita berdepan dengan satu masalah yang rumit dan kita perlu pertolongan orang-orang di sekeliling, orang yang rapat dengan kita dan seumpamanya, itu tak ada masalah. Ya, kita mengadu kepada orang yang dekat dengan kita yang kita rasa boleh bantu kita. Itu tak ada masalah. Ya. Tapi akhirnya jangan kita lupa bahawa satu-satunya tempat untuk kita benar-benar merintih dan mengadu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jangan lupa apa jua yang menduga kita adalah daripada Allah. Maka hanya Allah yang akan dapat mengangkat dan menghilangkan dugaan dan cubaan kita itu. Jadi buat apa kita nak mengadu kepada umum, kepada khalayak, sedangkan mereka, ya, bukan boleh bantu kita dan sebagainya. Ya. Bahkan mereka mungkin mempersendakan kita, mentertawakan kita. Jadi mengadulah kepada Allah, ya, dengan kita lakukan solat sunat, dan dalam solat kita doa. Dalam solat itu maknanya doa. Maka tak wajarlah kalau kita solat kita tak doa. Lagi-lagi kalau kita ada masalah, ya. Jadi kita doa. Dan antara tempat yang disyorkan kepada kita untuk kita perbanyakkan doa ialah ketika sujud, ya. Tak kira mana-mana sujud. Ya, bila kita solat dua rakaat sunat misalnya. Ketika sujud, kita doa. Ya Allah. Sebut. Tak semestinya kena dalam bahasa Arab. Ini satu kekeliruan juga. Ada yang kata, oh, kalau nak baca doa dalam solat, kena dalam bahasa Arab. Kalau macam tu, sampai bila kita tak akan dapat berdoa dalam solat? Sebab kita, lidah kita bukan lidah orang Arab. Macam mana pula kita nak doa dalam bahasa Arab? Ya, sampai ke mati kita tak doa. Jadi kita kata doa walaupun dalam bahasa apa pun, bahasa Melayu, bahasa ibunda kita dan sebagainya, tak ada masalah. Allah faham, ya. Allah bukan tak faham apa. Allah bukan hanya faham bahasa Arab saja. Ada yang kata, oh, kita kena doa dalam hati. Tak, doa perlu dilafazkan. Walaupun dalam salat, walaupun dalam bahasa Melayu, kita lafazkan, kita sebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku berdepan dengan cubaan. Ya Allah, ujian ini ia sangat menduga aku. Ya Allah, mudahkanlah ya cubaanku ini, ringankanlah ya dugaanku ini, hilangkan, ya, dan seumpamanya, ya. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa artinya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar? Ya. Adakah ini bermakna Allah berada di sebelah kita secara fizikalnya? Pun kita kata tidaklah, bukan itu maksudnya. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, yakni dari sudut bantuannya, pertolongannya, ya, panduannya serta petunjuknya Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, ya. Hanya orang yang sabar inilah akan mendapat bantuan. Dan memang macam tu. Berbanding dengan orang yang kita perhatikan dua contoh. Dua orang ditimpa dengan dugaan. Orang yang pertama dia tak sabar, maka dia mengamuk. Atau dia jadi tak keruan. Berbanding orang yang kedua, dia sabar. Tuan-tuan perhatikan bagaimana reaksi orang yang pertama bandingkan dengan reaksi, ya, tindak tanduk orang yang kedua. Orang yang pertama tak sabar, orang yang kedua sabar. Agak-agak antara dua ni siapa yang natijah kesudahan dia kita boleh jangka lebih baik, ya. Kalau orang yang jadi bila diuji dia tak sabar, dia jadi tak keruan, dia jadi mengamuk dan sebagainya, jerit-jerit, terlompat-lompat dan sebagainya. Agak-agak macam tu kesudahan dia macam mana agaknya orang yang macam tu? Kita kata dia akan menambahkan masalah atas masalah. Berbanding dengan orang yang sabar, ini sabar di sini kerana Allah, kita dah sebut tadi. Dia sabar kerana Allah, dan apatah lagi kalau dia seperti dalam ayat Quran ni, dia buat solat sunat, dia doa, minta Allah bantu dia. Kita tengok, ya, orangnya dalam keadaan tenang, ya. Dia memerhatikan permasalahan, dia memikirkan ujian yang menimpa tu, dan dia melihat pilihan-pilihan yang ada bagaimana untuk dia nak mengatasi masalah tu. Maknanya dengan tenang, dengan penuh kewarasan. Ya, jadi kita dapat lihat orang yang macam ni dia akan dapat jalan keluar yang baik, jauh lebih bagus berbanding orang yang pertama yang tidak sabar itu, ya. Baik, kemudian ayat yang terakhir dalam ayat ini Allah kata wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Perhatikan ayat ini tuan-tuan dan puan-puan. Allah kata dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Ini seperti Allah ayat yang sebelum ni yang kita baca tadi. Bahawa dalam dunia ni memang akan ada ujian. Ayat yang kedua yang kita baca tadi. Dan sesungguhnya, ya, kami akan berikan cobaan kepada kamu. Cobaan, ujian dan dugaan pasti datang dalam dunia ni. Itu pasti. Tak mungkin ada orang hidup di dunia ni tanpa cobaan atau dugaan. Di ayat yang terakhir di sini Allah kata dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Menguji macam mana? Seperti dalam contoh-contoh yang telah disebut dalam ayat yang kedua tadi tu, ya. Ketakutan, kelaparan, kematian. Akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar. Perhatikan, agar kami mengetahui. Allah tak tahu ke? Allah hanya tahu setelah sesuatu tu berlaku ke? Kalau sebelum sesuatu itu berlaku tu Allah tak tahu. Kita kata bukan itu maksudnya. Maksud ayat ini ialah sehingga terbukti. Bukan di sisi Allah tetapi di sisi kita manusia. Allah mendatangkan ujiannya ke atas manusia agar dapat dibuktikan atas manusia itu sendiri. Agar kita masing-masing dapat tahu siapa antara kita yang sabar dan siapa yang tak. Jadi agar kami mengetahui di sini, ya, lebih kepada supaya manusia yang dapat dikenal pasti dalam kalangan manusia itu sendiri siapa yang benar-benar bersabar dan siapa yang tidak. Ya, itu maksud dia. Sama sekali bukan, ya, maknanya Allah tak tahu sesuatu itu melainkan setelah dia berlaku, seperti mana fahaman sebahagian kumpulan yang menyimpang. Ya, bahkan di sini Allah datangkan ujian sebagai satu bentuk untuk nak membuktikan atas kita sendiri, atas manusia itu sendiri, supaya dapat dikenal pasti siapa yang sabar dan siapa yang tidak. Kerana di sini tuan-tuan, barangkali kalau kita tanya orang-orang di sekeliling kita semua, engkau bersabar tak? Engkau, aku sabar. Kalau kita tanya sesiapalah, kau kalau engkau diuji, engkau rasa engkau boleh bersabar tak? Mungkin kalau kita tanya soalan macam ni kepada siapa di sekeliling kita, semua akan kata, ya, aku boleh bersabar. Aku ni orang yang sabar dan sebagainya. Mungkin ada orang nama dia Sabir pun. Mungkin ada yang nama dia Sabir. Sabir maknanya orang yang sabar. Tapi kita kata, cakap satu perkara, perbuatan satu perkara lain. Betapa ramainya mungkin orang yang kata dia akan sabar dan dia boleh sabar, tetapi bila diuji, betapa cepatnya dia hilang sabar dan seumpamanya. Ya, jadi ini kata dalam dunia ni ialah tentang sejauh mana kita dapat buktikan apa yang kita kata. Ya, sebab tu kita kalau kita orang Islam, Islam kita bermula dengan dua kalimah syahadah. Tetapi dua kalimah syahadah saja tak cukup. Bahkan perlu disusuli dengan pembuktian, ya, perlu disusuli dengan amalan, ya, bagi membuktikan sejauh mana tulusnya kita dengan dua kalimah syahadah tu. Maka demikian juga dalam bab sabar. Ya, setakat nak kata, oh, aku boleh sabar, tak cukup. Allah akan uji. Nak tak nak, Allah akan uji. Dan waktu itu baru akan terbukti sama ada kita benar-benar sabar atau tidak. Justru, kita kena ingat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata kita diuji, ya, kalau ada sesuatu yang datang menduga kita, kita kena ingat bahawa dugaan yang datang menimpa atas kita itu adalah Allah sedang uji. Dugaan itu adalah satu ujian atas kita. Kita akan diperhatikan dan kesudahannya kita akan dipersoalkan. Kita sabar atau tidak. Jadi kita kena ingat lepas ni. Kalau ada apa-apa cubaan lah, sekecil-kecilnya, apatah lagi sehingga sebesar-besarnya. Kalau kita diduga tentang sesuatu. Sehingga, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kaki kita tersadung kat batu ke apa ke, kita terlanggar sesuatu, kita kata awas. Awas. Apa reaksi kita adalah penentu sama ada kita lulus atau tidak dalam ujian tersebut. Bila kita kaki kita tersadung kat batu ke apa, itu ujian, sedar tak sedar. Ya. Jadi perhatikan bagaimana reaksi balas kita. Adakah kita sabar? Kalau kita sabar, kita lulus. Tapi kalau kita pun tak guna. Betullah batu ni. Kita pun maki hamun. Celaka. Macam-macam. Kalau macam tu reaksi kita, maknanya itu kita gagal. Baru diuji dengan seketul batu, kita dah reaksi macam tu. Jadi, kita kena ingat. Cobaan-cobaan yang datang menduga kita, itu semua ujian. Jadi, andai kata kita diuji dan kita benar-benar bersabar. Kita ambil maklum, ini Allah uji aku, Allah sedang menguji aku ni. Maka kita sabar. Kalau kita dapat sabar, maka itu satu nikmat. Satu nikmat yang harus disyukuri. Kita syukur. Syukur Alhamdulillah Ya Allah, kerana engkau telah memberikan aku satu kesabaran. Jangan pula kita mendabik dada, aku ni hebat dan sebagainya. Tidak. Ya, kalau kita dapat bersabar, itu pun satu nikmat. Sebab berapa ramainya orang yang tak dapat sabar sampai jadi hilang akal, sampai jadi tak keruan, ya, jadi mengamuk, ya, jadi macam orang gila dan sebagainya. Maka itu jelas mereka yang menuju ke jalan kebinasaan kalau mereka tak taubat. Ya. Jadi kalau kita dapat bersabar, Alhamdulillah. kita syukur kepada Allah ya atas kekuatan dan nikmat yang diberikan kepada kita. Baik, kita ambil hadis, kita lihat satu hadis atau hadis yang pertama dalam bab ini, ya, hadis 26. Kita bacakan terjemahan dia. Nabi SAW mengatakan, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Maklum bahawa bersuci di sini maknanya sama ada mandi wajib, ya, atau berwuduk, ya, bergantung kepada keadaan kita, hadas besar atau hadas kecil. Dan wuduk itu, ya, atau bersuci itu adalah sebahagian daripada syarat sah solat, ya. Kemudian kata Nabi, bersuci adalah separuh iman, alhamdulillah, memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Alhamdulillah, memenuhi timbangan. Ini apa yang dapat kita faham di sini ialah bahawa amalan-amalan yang kita lakukan di akhirat nanti akan dapat ditimbang. Amalan itu akan ada berat ringan dia. Maka amalan-amalan yang kita buat baik atau buruk akan ditimbang. Itu maksud dia. Demikian juga ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, ini adalah antara zikir-zikir yang mempunyai fadilat yang cukup besar. Ya. Kalau kita perhatikan maksud alhamdulillah, maksud subhanallah, maksud dia sangat dalam dan cukup besar makna dia. Maka tak heran kenapa Allah menjanjikan ganjaran yang cukup besar. Di samping itu, nak mengatakan betapa mudahnya Islam. Ya? Ibadah-ibadah yang disyariatkan mudah-mudah berlaku. Cuma ada kala kita manusia sendiri yang suka nak menyusah-nyusahkan dengan membawa zikir-zikir yang panjang-panjang dan sebagainya. Sedangkan Islam mudah dan memudahkan. Kemudian, kata Nabi, sedangkan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Kenapa? Kerana salat itu adalah tali penghubung antara kita dengan Allah. Jadi orang yang menjaga salat, maka dia mempunyai cahaya yang memandunya ke jalan yang lurus. Kehidupan kita adalah satu perjalanan. Dan perjalanan ini perlu kepada cahaya untuk kita melihat jalan yang kita lalui itu. Dan salat itu adalah cahaya kita. Dengan kata lain, orang yang tak salat, dia dalam keadaan gelap. Hampir sahaja dia tersadung, tersimpang, jatuh ke dalam lembah kesesatan dan kebinasaan. Ya? Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Bukti apa, tuan-tuan? Sedekah adalah bukti keimanan kita. Hanya orang yang percaya kepada Allah dan hari akhirat yang akan dengan penuh murah hati, penuh keyakinan akan dapat bersedekah. Berbanding mereka yang lemah iman atau tidak ada iman, mereka akan merasakan bahawa sedekah itu akan mengurangkan hartanya, akan menjadikan dia papa kedana dan sebagainya. Maka orang yang bersedekah itu adalah tanda imannya, ya. Lagi besar sedekahnya, maka lagi besarlah imannya, ya. Mengikut kemampuan, ya, bersedekah mengikut kemampuan. Jadi lagi banyak dia bersedekah, maka itu semua tanda kekuatan imannya. Sabar adalah pelita. Dan saya kira inilah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi daripada hadis ini. Sabar adalah pelita. Pun, ya. Dia nak kata bahawa sabar ini akan membuatkan seseorang itu dapat terus istiqamah di atas jalan yang lurus. As-siratul mustaqim. Dan kita dah sebut tadi, sabar sentiasa. Kita dituntut supaya bersabar dalam segala keadaan kita. Semasa senang dan susah. Perlu kepada kesabaran. Maka tak heran kenapa Allah sebut atau Nabi sebut dalam hadis ni bahawa sabar itu pelita. Pelita yang memandu kita di atas jalan yang lurus itu. Ya? Kemudian kata Nabi, Al-Quran adalah hujah bagimu atau atasmu. Al-Quran sama ada dia menjadi penyokong kita atau pendakwa ke atas kita di hari akhirat nanti. Bahawasanya kita mendengar firman Allah dan kita melaksanakannya. Maka dia menjadi pembantu kita. Hujah bagi kita. Berbanding kalau kita mendengar ayat Al-Quran tetapi kita menyalahinya. Maka Al-Quran akan menghujat kita, menyanggah kita di hari akhirat nanti. Wal'iyadu billah. Semua orang berangkat pagi menjual dirinya. Ya, ini setiap hari kita semua bangkit dan kita mengharungi kehidupan seharian kita itu. Tinggal lagi apa yang kita buat pada hari itu. Sama ada kita memerdekakan diri kita atau kita membinasakan. Memerdekakan diri, yakni memerdekakan diri daripada azab. Kita selamatkan diri daripada azab. Ya, azab api neraka. Atau membinasakan. Ya, atau kita pada hari itu, kita perbuatan-perbuatan kita membuatkan kita akhirnya menjadi binasa. Nak kata bahawa kita ada pilihan. Pilihan jalan yang baik atau jalan yang buruk. Ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti di situ dahulu. Dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang mudah-mudahan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.